langkah kakiku, tegakkah kajal pelanku. Dengarlah riang suara laguku, ke sekolah pergiku. Belajar giat tajemu-temu, itulah semboyanku. Belajar giat tajemu-temu, itulah semboyanku. Belajar giat tajemu-temu, itulah kewajibanku. Tajemu-jemu, itulah semboyanku. Belajar dia tajemu-jemu, itulah semboyanku. Belajar dia tajemu-jemu, itulah kewajibanku. Itulah semboyanku. Belajar giat tajemu-jemu, itulah semboyanku.